sisir. Hey, ya, ya, ya, ya, oh. Manusia yang datang dari kota, tega bodohi mereka. Yahoo. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Hey. Manusia yang datang dari kota, hey.